Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah jazakallahu khair wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita sudah menyebutkan di antara upaya menangkal gangguan jin, yang pertama adalah berzikir. Dan berzikir, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita ambil yang paling mudahnya dari apa? Berzikir. Dan masih banyak ya masuk dalam kategori berzikir itu, membaca Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu juga apa? Berzikir. Menyebut subhanallah, alhamdulillah dan selainnya, ini termasuk dari apa? Berzikir. Dan kita sebutkan dari zikir yang paling ringkasnya dan paling mudahnya, yaitu mengucapkan apa? Bismillah, yang ternyata ya, dengan zikir yang ringkas dan mudah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan gangguan syaitan, jin-jin jahat kepada manusia ini melemah atau bahkan apa? Tidak berpengaruh kepada manusia. Telah kita sebutkan di antara keutamaan baca bismillah yang bisa melemahkan syaitan, yang pertama adalah tidak mampu membuka pintu. Yang kedua, tidak mampu melihat aurat manusia. Yang ketiga, dengan bismillah syaitan tidak mampu memakan makanan kita. Yang keempat, tidak mampu mengganggu ketika seseorang keluar dari rumah dengan membaca bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Yang kelima, yang kemarin kita sampaikan, yaitu dengan bismillah syaitan tidak mampu mengganggu manusia ketika dia sedang menaiki kendaraannya. Ya. Naam. Yang keenam, di antara keutamaan baca bismillah terhadap pengaruh syaitan, gangguan syaitan kepada manusia, yaitu syaitan tidak mampu mengganggu manusia saat mereka berbaring di tempat tidurnya dengan mengucapkan bismillah dan apa? Mengibaskan sarung kita. Yang ketujuh, dan itu yang terakhir kemarin kita sampaikan, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu syaitan tidak mampu mengganggu hubungan antara suami dan istri, yaitu dengan membaca bismillah Allahumma jannibi syaitan Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kita. Dan mengucapkan bismillah. Maka ketika pada hubungan malam hari tersebut Allah Subhanahu wa taala kehendaki lahir seorang anak, maka syaitan lam yadurrahu abadan. Syaitan tidak bisa memberikan mudarat dalam anak tersebut. Barakallahu fikum. Yang terakhir, yang kedelapan, yang bisa kita sebutkan dari keutamaan zikir bismillah terhadap pengaruh syaitan, gangguan syaitan, jin-jin jahat kepada manusia, yaitu ketika seorang membaca bismillah, terlebih khusus ketika dia sedang dalam perjalanannya di atas kendaraannya, lalu terjadi sebuah masalah pada kendaraannya. Ya, kalau zaman dahulu keledai kuda atau ontanya tergelincir, kepleset, ya, dengan mengucapkan bismillah, ini bisa menjadikan syaitan sebesar atau mengecil seperti seekor lalat. Ya, kalau di zaman kita, ketika berjalan, ketika naik kendaraan, baik umum ataupun pribadi, motornya, mobilnya, kok tiba-tiba mogok. Nah, maka bisa jadi itu adalah gangguan siapa? Syaitan atau gangguan jin. Dengan kita mengucapkan bismillah, maka jin atau syaitan itu akan mengecil sampai sepertilah lalat. Tetapi ketika kita menisbahkan itu kepada syaitan, aduh, ini gara-gara tempat ini angker ini. Aduh, ini lagi diganggu syaitan ini. Ini digoda oleh syaitan. Maka ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika itu jin tersebut atau syaitan tersebut, ya, mendengar karena kita gelisah, takut, ya, dengan dia, dengan gangguan dia, maka apa? Syaitan itu membesar sampai seakan-akan, kata Rasulullah SAW, kalbayit, seperti sebesar rumah. Diriwayatkan dari Abdul Malik radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan, kuntu radifan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atharat dabbatun, maka ketika itu tunggangan kami tergelincir, terpleset. Faqultu, maka aku mengatakan, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Kalau bahasa kita, jangan-jangan ini gara-gara setan. Ini gara-gara jin ini. Ini gara-gara jin itu. Iya. Namun ketika itu Abdul Malik radhiyallahu taala mengatakan, ta'isa syaitan, celakalah syaitan. Nah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur. Dari inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang tidak pas, kurang tepat, beliau sallallahu alaihi wasallam langsung apa? Mengingatkan. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Arab disebut takrir, ya, didiamkan oleh Rasulullah SAW, maka itu menjadi sebuah sumber atau menjadi kanhu hukum. Ya. Pernah sahabat Khalid ibnul Walid radhiyallahu taala an, ya, sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya seekor dob, kadal gurun. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan. Tetapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, ya, tidak mengingatkan sahabat lainnya yang memakan apa? Dhab. Naam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyaksikan, melihat dan mendiamkan sahabat Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala an, ya, makan apa? Binatang dob, kadal gurun. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, ya, termasuk dari hadis Rasulullah SAW, selain ucapan dan perbuatan sallallahu alaihi wasallam, ya, selain akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga fisik Rasulullah SAW, termasuk hadis yang itu menjadi hukum bagi kaum muslimin setelah Al-Quran, yaitu apa? Diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perkara. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ada kejadian lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu, tetapi umat perlu tahu, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saat itu langsung menegur. Seperti kejadian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ya, Ubay bin Ka'ab atau Mu'adz bin Jabal dan juga sahabat yang lainnya, ya, Ketika semalam disuruh jaga zakat fitrah, lalu kecurian. Rasulullah SAW ada gak di saat itu? Tidak ada. Tetapi di pagi harinya Rasulullah SAW bertanya, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruk, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Ya, Rasulullah SAW tidak tahu. Tetapi ketika itu penting untuk umat, ya, hukum untuk kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa, wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung ditegur ketika sahabat tersebut mengatakan ta'isa syaitan, celakalah syaitan. Duh, gara-gara syaitan ini, gara-gara jin penunggu ini. Kata Rasulullah SAW, la taqul ta'isa syaitan, janganlah engkau mengatakan celakalah syaitan, gara-gara syaitan. Aduh, tempat ini angker dan yang semisalnya. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azzama, karena sesungguhnya ketika engkau mengatakan hal tersebut, menisbahkan suatu kejadian, pas kok tempatnya angker malam-malam, ya Jumat Kliwon lagi, aduh, apa satu surah yang diyakini angker-angker itu, padahal sama saja, ya. Lalu terjadi, ya, tiba-tiba motornya mati, duduk-duduk. Jangan-jangan diganggu syaitan ini. Kata Rasulullah SAW, fa innaka idza qulta ta'isha syaitan, kalau engkau mengatakan hal yang seperti itu, ta'adzuma, syaitan itu membesar, hatta yakuna mislal bait, sampai seakan-akan syaitan itu besarnya seperti rumah. Barakallahu fikum. Nah, wa yaqul, dan syaitan itu mengatakan bi quwwati, ini karena kekuatanku. Langsung apa, sombong. Barakallahu fikum, ya, langsung dia merasa apa, besar. Naam. Walakin, lalu kata Rasulullah SAW, akan tetapi qul bismillah, katakanlah bismillah, ya, subhanallah, laki-laki bismillah. Dan Rasulullah SAW tidak menambahi itu, cukup bismillah. Ya. Barakallahu fikum. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya. Kalau memang dibutuhkan dengan ayat-ayat yang lain, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan mengingatkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang paling ringkasnya, yang paling mudahnya, dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin qul, tetapi katakanlah, berdoalah, bismillah, idza qulta dzalika, kalau engkau mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, tasaghara, syaitan itu langsung menjadi kecil, hatta yakuna mithla dzubab, sampai seperti seekor lalat. Ya, seekor lalat dicontohkan itu adalah seekor apa? Lalat. Kenapa? Karena lalat itu adalah sesuatu yang dianggap remeh. Ya, banyak Rasulullah SAW menyebutkan lalat. Ya, pernah ada Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan dalam Abu Dawud dalam hadis yang sahih. Ya, beliau mengatakan, ataitun Nabi SAW wali sya'run tawilun. Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika itu aku memiliki rambut yang panjang. Falamma ra'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku, qala, Rasulullah SAW mengatakan, dzubab, dzubab, seekor lalat, seekor lalat. Maka kerasa sahabat Wa'il bin Hujr, ya, faraja'tu, maka aku pun kembali, ya, fajazastu, ya, aku langsung mencukur rambutku. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghad, aku di esok harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihatku mengatakan, inni lam a'nik, aku tadinya tidak memaksudkan engkau. Wa hadza ahsan, akan tetapi rambutmu yang sekarang lebih baik. Nah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, ya, kullu dzubabi finnar, semua lalat itu berada di dalam neraka. Illa an-nahla, kecuali lebah. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imamul Munawi di dalam Faidhul Qadir, kata beliau rahimahullahu taala, lalat itu ada di dalam neraka bukan karena dia diazab, tetapi apa? Karena itu sebagai bentuk azab kepada para penduduk neraka. Bukan lalat yang diazab, lalat yang tidak berbuat dosa. Tetapi lalat di situ, ya, ini untuk azab siksaan bagi para penghuni neraka. Ya, karena lalat itu adalah sesuatu yang remeh, mengganggu, ya tidak. Ya, sudah api panas seperti ada lalatnya. Subhanallah. Ya. Mengganggu, barakallahu fikum. Ya. Kita tinggal di rumah ada lalat dimakani, enggak terganggu tidak? Terganggu. Ya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya lalat itu adalah sesuatu yang remeh. Sangat disepelekan oleh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membuat permisalan kepada manusia, ya, yang dipermisalkan adalah az-zubab. Naam, seekor lalat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, dzuriba matsalun fastami'u lah." Dibuat permisalan, maka dengarkanlah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh manusia, bukan hanya orang-orang mukmin. Dzuriba matsalun fastami'u lah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan, maka dengarkanlah kata Allah Subhanahu wa taala sekalian manusia. Ya. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sekali-kali mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat, lawit tamaulah, meskipun mereka semuanya berkumpul, semua yang disembah-sembah, ya patungnya, mataharinya dan semuanya, ketika mereka dikumpulkan suruh membuat satu ekor lalat saja, mereka tidak akan pernah bisa. Ya padahal itu adalah sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia. Manusia sekarang katanya canggih, teknologinya mutakhir, modern. Bisa enggak menciptakan lalat? Abadan abidin. Selama-lamanya tidak akan pernah bisa. Coba kalau kalian mengaku orang hebat, ya mengaku luar biasa, menandingi ciptaan Tuhan, buat seekor lalat saja sudah. Yang bisa terbang ke sana kemari, tidak perlu baterai dan apa bensin. Wallahi enggak akan pernah bisa. Ya, dan Allah mudah sekali untuk membuat permisalan agar manusia berpikir, kamu menyembah ini, kamu menyembah ini. Lawang dia itu menciptakan lalat, seluruh kumpul semua sesembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan satu lalat saja, la yakhluqu dzubaban, sekali-kali mereka tidak akan pernah bisa. Lah kok kamu meminta rezeki kepada sesembahan itu, meminta perlindungan kepada sesembahan itu, dan setelah itu Allah mengatakan sesuatu yang lebih menyakitkan. Wa in yaslabhumud dzubab la yastanqiduna min ya syai'an in yaslubhumud dzubabu syai'an fastanqiduna min. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya lalat itu mengambil sesuatu dari sesembahan berhala patung-patung tersebut, la yastanqiduna min, mereka sekali-kali tidak akan pernah bisa mengambil kembali apa yang diambil oleh lalat tersebut. Wah, ada pohon buat sesembahan. Ya, ada patung besar buat sesembahan. Dikasih sesajen. Sesajennya dihinggapi oleh lalat. Diambil makanan sedikit saja oleh lalat. Bisa diambil kembali sama patung tersebut? Tidak pernah bisa. Bahkan mungkin yang bisa siapa? Yang nyembah. Patungnya saja untuk mengambil apa yang diambil oleh lalat tidak bisa. Lah kamu kok malah menyembah apa? Patung tersebut, berhala tersebut. Da'ifat talibu wal madlub. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka lemah sekali, hina sekali yang diminta dan juga yang meminta. Yang meminta tadinya mulia, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, tetapi kok ternyata menyembah berhala. Yang berhala itu ketika dihinggapi lalat enggak bisa ngeplak. Lah manusia bisa ngeplak, tetapi kok malah menyembah sesuatu yang dihinggapi lalat tetapi tidak bisa mengelak. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan yang sangat mudah, apa itu seekor lalat. Nah, karena memang lalat itu adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil, hina, tidak memiliki kekuatan, barakallahu fikum. Ya, makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan, memisalkan syaitan ketika dibacakan bismillah tasaghara hatta yakuna mithladzubab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau mengucapkan bismillah tasaghara, sungguh syaitan itu akan mengecil, baik fisiknya dan juga kekuatannya menjadi tidak memiliki apa-apa. Tetapi kalau kita takut, ya, nek obul aduh enggak nyampe-nyampe, jangan-jangan ini kena oyot memang. Kalau di sini apa namanya kemarin? Yang nyasar-nyasarin. Apa namanya? Kalau di tempat saya Pekalongan namanya oyot memang. Jadi, balik lagi. Sini apa namanya? Apa? Bangkor. Lampor. Kelong. Nah, kemarin dikasih tahu di sana kelong namanya, iya. Nggak nyampe-nyampe ini. Kok ini lagi? Mungkin atau jangan-jangan ini adalah gangguannya kelong. Maka ketika itu ta'azuma, syaitan itu lebih besar, menjadi besar. Rasulullah SAW gambarkan hatta yakuna mithlal bait, sampai seakan-akan seperti rumah. Rumah itu kan besar, kokoh. Ya, kita menghancurkan untuk sendirian pakai palu jadi tidak jadi. Ya. Dan syaitan itu akan sombong, bikuwati karena kekuatanku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting sekali. Ya. Lewat tempat malah din-din-din klakson karena takut dan seterusnya, barakallahu fikum. Justru setannya senang. Nah, takut ini. Saya langsung punya kekuatan. Barakallahu fikum. Ini sangat penting untuk diingatkan, ya. Karena ucapan ternyata ucapan yang sangat ringan, barakallahu fikum, yaitu mengucapkan bismillah, ya. Benar-benar bisa menjadikan syaitan tasaghara, mengecil, hatta yakuna mithla adzubab, sampai seakan-akan seperti seekor lalat. Sudah, kalau seperti lalat sudah tidak bisa mengganggu kita, barakallahu fikum. Dengan zikir yang ringan, yakni ucapan bismillah, seorang muslim bisa menjadikan syaitan lemah dan tak berdaya. Bahkan bisa menjadikan syaitan mengecil seperti lalat. Betapa menakjubkannya zikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelumnya kita sudah menyebutkan gangguan-gangguan syaitan, kan ngeri-ngeri sekali. Ya. Diculik, membakar, membunuh, menggambarkan kepada kita sesuatu yang bukan hakikatnya, menampakkan diri, ya. Sangat banyak gangguan syaitan, dan ini kita sebutkan dalilnya satu persatu, ya. Dan itu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kepada bangsa jin untuk memiliki kekuatan-kekuatan itu, ya. Kalau kita lihat mungkin kekuatan kita dengan kekuatan jin, kalau head to head, ya, sangat jauh sekali, ya tidak. Kita lari paling cepat berapa sih? Ya. Dia bisa cepat sekali. Dari satu kota, dari satu negeri ke negeri yang lain. Sangat cepat. Ya. Bisa menampakkan diri, bisa melihat kita. Padahal kita tidak melihat mereka. Mereka juga bisa berubah wujud. Barakallahu fikum. Ya. Kalau kita cuma baca itu, wah, ngeri sekali. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita, orang-orang yang mau menuntut ilmu, mau belajar, ya, dan mau mengamalkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata sangatlah mudah untuk menghancurkan semua gangguan-gangguan tadi, di antaranya dengan mengucapkan bismillah. Ini gampang apa ringan? Gampang turi, ringan, barakallahu fikum. Tetapi, na'am, barakallahu fikum, ada syaratnya. Nah, ini masuk kepada upaya menangkal gangguan jin yang kedua. Apa itu? Memperkuat keimanan dan senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca. Yang kedua, dari upaya melemahkan gangguan syaitan, barakallahu fikum, adalah memperkuat keimanan dan senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang dibaca ataupun nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut jika tidak dilandasi dengan kokohnya iman di dalam hati, tidak akan banyak berpengaruh bagi syaitan. Sekedar mengucapkan toh. Zikir yang hanya sebatas lisan tanpa menyertakan hati bisa pula dilakukan oleh orang kafir. Ya, orang kafir mungkin pintar-pintar sekarang, mungkin Al-Fatihah saja bisa. Apalagi cuman sekedar mengucapkan bismillah. Nah, disinilah perbedaannya. Ya. Yang mana dia menyebutkan bismillah dengan keimanan dalam hatinya, akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam telah menjanjikannya. Jadi dia tidak semata-mata mengucapkan tapi bismillah, hatinya yakin datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertawakal, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ya Allah, bismillah. Naam. Itulah yang menjadi sebab seseorang itu barakallahu fikum bisa melemahkan gangguan jin. Ya, jadi Allah mengingatkan. Syaitan memiliki kelebihan-kelebihan yang sedemikian rupa telah kita sebutkan. Manusia keadaannya seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kamu kalau tidak bergantung, mengimani dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak akan bisa mengalahkan musuhmu yang disebut setan. Karena kekuatannya demikian. Apalagi kalau kamu tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi tambah kuat. Nah, sehingga kita mengucapkan bismillah barakallahu fikum harus penuh dengan keimanan dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar bismillahnya, tetapi yang kita inginkan adalah keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dengan lisan dan juga hati kita. Nah. Ia harus yakin bahwasannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab datangnya pertolongan Allah. Keimanan dan keyakinan yang kuat adalah wujud kesempurnaan dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal hanya kepada Allah tidak akan diganggu dan dikuasai para syaitan. Dan ini Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-98 dan 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billah minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nyun sewu. Allah perintahkan kita berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu ketika kita mau apa? Membaca Al-Qur'an. Padahal membaca Al-Qur'an, bukankah membaca Al-Qur'an itu tujuannya untuk apa? Di antaranya mengusir syaitan, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan terlebih dahulu untuk apa? Berta'awud. Ya, agar kita ingat di antara ya. Barakallahu fikum. Sebab syaitan itu akan melemah dan seterusnya adalah apa? Kita meminta pertolongan. Hati kita yakin. Ya. Ini mau baca Al-Qur'an loh. Tetapi Allah tetap memerintahkan kita untuk terlebih dahulu apa? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang sebenarnya di kita bukan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Naam. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki sultan, penguasaan, bisa menguasai, bisa mengalahkan orang-orang ala alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. yatawakkalun, dan mereka sempurna bertawakal kepada Rabb-nya. Jadi sebaliknya, kalau orang tidak beriman dan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, li syaitan sultan alaihim. Syaitan itu bisa menguasai mereka. Barakallahu fikum. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innahu laisa ya sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak punya kuasa, tidak bisa mengganggu, menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal. Dan ketika kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillah, itu bukti kita tulus meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ketika membaca bismillah, membaca ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia harus yakin. Karena sejatinya dia sedang meminta, ya Allah, perlindungan-Mu, ya Allah, perlindungan-Mu. Ya. Karena dengan ucapan dan keyakinan itu, barakallahu fikum, ya, syaitan akan benar-benar lemah. Nah. Dan di sini kita contohkan ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang sahabat yang sangat dikenal sebagai seorang yang teguh di dalam keimanannya dan juga besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu sangat penting, barakallahu fikum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan syaitan itu senantiasa mendatangi kalian dan mengatakan, membisikkan, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan gitu, sampai man khalaqallaha, siapa yang menciptakan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Kul, katakanlah, amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah wa rasulih dan juga para rasulnya. Jadi keimanan itu benar-benar bisa menangkis semua gangguan syaitan, termasuk was-was. Karena yakin dia. Ya. Dan di antara gangguan syaitan adalah was-was. Was-was itu apa? Keraguan. Kalau kita yakin, iman, sudah melemah gangguan mereka. Dan di antara barakallahu fikum seorang yang menjadi panutan kita, seorang sahabat ya, yang dikenal teguh keimanannya ya, dan juga senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Imannya sangat kuat sekali. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, sudah langsung menerima. Datang ayat langsung menerima. Itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan apa yang Rasulullah SAW katakan tentang Umar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, ma laqiyaka syaitanu qattu. Tidaklah syaitan itu bertemu engkau wahai Umar salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Ya. Tidaklah syaitan itu berjumpa kepada engkau pada suatu jalan kecuali syaitan itu akan salaka fajjan ghaira fajjik, akan memilih jalan selain dari jalanmu. Sampai segitunya takutnya. Ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah orang yang sangat tegas, teguh keimanannya, barakallahu fikum. Ya, tidaklah membuat Umar menjadi orang yang seperti itu kecuali apa? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Dan juga rasa tawakalnya besar, tidak khawatir. Ya. Kalau memang waktunya mati, mati sudah. Itu keimanan. Ya, tidak takut sudah. Ya. Imannya besar ketika kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, jujur kita meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang celaka ya sudah, memang sudah apa takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika itulah syaitan benar-benar takut, minder kepada manusia. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa salaka fajjan ghaira fajjik." Syaitan itu baru mau papasan di jalan langsung hindar. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am pernah mengatakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an inna syaitana la yakhafu minka ya Umar, sesungguhnya syaitan itu benar-benar takut kepada engkau. Barakallahu fikum. Dan sahabat Umar radhiyallahu taala an ini adalah orang yang benar-benar memiliki keimanan yang kuat dan juga tawakalnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal, menyandarkan dirinya, dia merasa tidak memiliki apa-apa, ya, lalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupinya dari segala kekurangan, dari segala kejelekan, dari segala gangguan. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga. Dan di antara hal yang menyebabkan syaitan bisa lemah gangguannya terhadap manusia, barakallahu fikum, yaitu dengan menjaga keikhlasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 76 sampai 83 ya, menyebutkan tentang bagaimana iblis laknatullah alaih ya, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik darinya. Jadi dari Nabi Adam. Makanya tidak mau sujud. Engkau ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan iblis merasa lebih baiknya itu adalah sebuah dugaan saja. Dia hanya menduga bahwasannya api itu lebih baik daripada tanah. Padahal kenyataannya sebaliknya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya menyebutkan sekian kelebihan api daripada tanah. Di antaranya adalah api itu bisa mati ketika disiram dengan tanah. Itu di antaranya. Ya. Jadi ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, itu hanya sekedar apa dugaan. Ya. Barakallahu fikum. Kesombongan yang berasalkan dari dugaan. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, keluarlah darinya, sesungguhnya engkau adalah hamba yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atas engkau laknatku, laknat Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Qala rabbi fandirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat, umurnya dipanjangkan. Qala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka minal mundhirin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberi penangguhan, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang diketahui. Lalu iblis mengatakan, qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in, demi zat dan kemuliaanmu wahai Allah, la ugwiyannahum ajma'in, aku pasti akan sesatkan mereka semua. Ya. Nah, yang ketiga, barakallahu fikum, di antara upaya melemahkan syaitan adalah menjaga apa? Keikhlasan. Dan itulah yang diakui oleh bosnya, jenderalnya, panglima besarnya setan-setan dan juga jin jahat, yaitu siapa? Iblis. La'uyannahum ajma'in, sungguh pasti akan aku sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang mereka itu al-mukhlasin, benar-benar ikhlas menyerahkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang iblis bosnya setan sudah mengakui bahwasanya orang-orang seperti ini tidak bisa diganggu, tidak bisa disesatkan. Ya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan sebuah kisah. Naam. Beliau menyebutkan kisah ini dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Naam. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan berkisah, kanat sajarah tu'bad min dunillah. Dahulu ada sebuah pohon yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, pohon keramat diibadahi. Faja'a ilaiha rajulun, maka ada seorang yang dia itu memiliki kecemburuan apabila ada sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala karena dia bertauhid, ya. Ini mendatangi pohon tersebut dan mengatakan faqala la aqta'anna hadhihi asyjarah atau la aqta'anna hadhihi asyjarata. Sungguh akan aku tebang tegor pohon ini. Faja'a liyaqta'aha ghadaban lillah. Maka orang tersebut benar-benar mendatangi pohon itu untuk apa? Menebangnya, untuk merobohkannya. Kenapa? Ghadaban lillah. Ya, karena murka. Barakallahu fikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Dan itu marahnya adalah marah lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas dia. Benar-benar tidak ingin ada sesembahan yang disembah selain Allah. Ghadaban lillah, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan demikianlah seorang mukmin. Ya. Ketika dia melihat kemungkaran-kemungkaran apalagi kesyirikan, hatinya harus sebaben benci, marah karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falaqiyahu iblisun fi surati insanin. Tapi ketika itu iblis menemuinya, menghadangnya. Ya. Dengan wujud siapa? Manusia. Faqala iblis yang sudah berwujud manusia tersebut mengatakan, ma turid, apa yang kau inginkan, apa yang kau kehendaki. Qala uridu an aqta'a hadhihi syajarata allati tu'badu min dunillah. Kata orang tersebut, aku kesini ingin merobohkan, menebang pohon ini, pohon yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syaitan tersebut yang berwujud manusia mengatakan, qala idza anta lam ta'budha fama yadurruka min man abadaha. Ya, kalau engkau tidak menyembah pohon ini, terus apa yang merugikanmu orang-orang yang nyembah pohon ini? Kamu kan gak dirugikan. Jadi kata iblis kayak gitu. Kamu gak nyembah gak apa-apa. Tapi kan kamu gak merasa rugi. Ngapain apa? Motong pohon. Capek-capek. Sudah gak usah. Wong, kamu gak ibadah. Sudah gak ibadah. Ini juga tidak mengganggu. Sama kayak orang-orang seperti sekarang. Sudah. Gak usah ngurusi. Bukan masalah itu. Kalau datang azab semuanya kena. Barakallahu fik. Qala, orang tersebut tetap bersikeras mengatakan, la aqta'annaha, saya benar-benar akan menebasnya. Faqala lahu syaitan, maka syaitan itu mengatakan kepadanya, hal laka fima huwa khairul lak, la taqta'ha. Apakah ada yang lebih baik daripada engkau melakukan ini? Jangan ditebas dulu, jangan dipotong dulu. Walaka dinarani kulla yaumin ida asbahta inda wisadatik. Kata syaitan tersebut, sudah jangan dipotong dulu. Ya. Kalau engkau tidak memotongnya, engkau akan mendapatkan 2 dinar setiap hari. Ya. 9 gram emas setiap hari. Setiap hari. Ya. Engkau akan menemukannya inda wisadatik, di sebelah, di bawah atau di samping bantalmu. Ya pagi, enggak usah motong. Ya, wis motong kesel-kesel enggak dapat apa-apa, kamu enggak usah motong, dikasih 2 dinar setiap hari. Wah, sebulan 60 dinar. Barakallahu fikum. Qala faman aina lidzalik atau famin aina lidzalik, siapa yang akan menjamin hal tersebut? Kata pemuda yang tadi mau apa, menebas pohon tersebut, qala ana lak, sayalah yang akan menjamin untukmu. Faraja'a, maka batallah orang tersebut untuk menegur pohon. Faraja, maka dia kembali. Fa'asbaha fawajada dinaraini inda wisadatih. Maka dia pun kembali tidur di malam harinya. Di pagi harinya dia mendapatkan di sebelah bantalnya 2 dinar. Sesuai apa yang dijanjikan oleh iblis. Barakallahu fikum. Thumma asbaha ba'da dhalik falam yajid syai'an. Dan pada hari keesokannya, ya, ternyata di pagi harinya dia tidak mendapatkan 2 dinar. Cuman hari pertama. Hari keduanya bangun, wah, enggak ada. Faqama ghadaban liyaqta'aha, maka dia pun berdiri marah hendak memotong pohon, menebas pohon tersebut. Fatamatsalalahu syaitanu fi suratih, maka syaitan pun kembali merubah wujudnya kepada bentuk manusia. Waqala, lalu mengatakan, ma turid, apa yang kau inginkan? Qala, kata orang tersebut, uridu qat'a hadhihi syajarati allati tu'bad min dunillahi ta'ala, aku ingin menebang pohon yang disembah selain Allah ini. Qala, maka syaitan itu mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Malaka ila dzalika min sabil, fadhahaba liqta'aha fadaraba bihil ard wa khanaqahu hatta kada yaqtuluh. Ya. Maka dikatakan kadzabta, engkau tidak demikian. Marah orang tersebut, tidak peduli, tidak berbicara, langsung mencoba untuk memotong pohon. Tetapi ternyata daraba bihil ard, syaitan itu mengalahkannya dan menjatuhkannya ke bumi. Naam. Thumma khanaqahu, kemudian dicekik, hatta kada yaqtul, sampai hampir orang tersebut dibunuh oleh syaitan. Nah, lalu syaitan tersebut mengatakan, setelah mengalahkan, setelah dicekik, syaitannya mengatakan, qala atadri man ana, tahukah engkau siapa aku? Nah, ana syaitan, saya itu syaitan. Ya, orang tersebut tidak tahu karena apa? Berwujud manusia. Nah, saya itu syaitan. Jita awwala marratin ghadaban lillah falam yakun li alayka sabil. Kamu pertama datang itu marahnya karena Allah, marah karena Allah disekutukan. Falam yakun li alayka sabil, maka aku tidak mungkin bisa untuk mengalahkanmu. Makanya syaitan pada pertama kali tidak langsung ngejak gulat. Tidak. Falam yakun li sabilun, aku tidak bisa mengalahkanmu kalau memang engkau itu ikhlas karena Allah. Falam yakun li alaika sabil, aku tidak bisa mengalahkan. Maka syaitan pinter. Pertama kalinya bukan langsung diajak gelut. Bukan dipiting, dijatuhkan. Bukan. Tetapi dia dibohongi. Fakhoda'tuka bidinarain, maka aku pun menipu engkau dengan 2 dinar. Fataraktaha, maka engkau pun meninggalkannya dan lebih memilih 2 dinar itu. Falamma ji'ta ghadabalid dinaraini, dan ketika engkau kembali ke sini marahnya karena apa? Tidak mendapatkan 2 dinar. Maka ketika itu salat tu alaika, maka ketika itu pun aku bisa mengalahkan engkau. Barakallahu fikum. Ya. Maka ketika seseorang hilang keikhlasannya, ya, tujuannya sudah bukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sangat lemah dan rapuh. Tetapi ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika marah-marahnya karena Allah, karena agama Allah, karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu falam yakun lahu alaina sabil. Syaitan itu tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan kita. Ya. Makanya seperti Khalid bin Walid tanpa ragu dia, karena dia ikhlas menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh jin yang ketika itu disembah-sembah pada tempat yang dinamai Uzza. Tanpa ragu, tak dipotong kepalanya. Syaitan ketika itu bisa menangkis? Tidak bisa. Jangankan mengalahkan Khalid bin Walid, menangkis saja tidak mampu langsung dipotong kepalanya. Tidak memiliki kekuatan untuk apa? Menepis atau mengalahkan Khalid bin Walid. Kenapa? Karena Khalid bin Walid ketika itu ikhlas menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah ini yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis ya, dinisbahkan kepada Al-Hasan bin Basri rahimahullah, menjadi bukti bahwasannya syaitan itu la ugwiyannahum ajma'in, bisa menyesatkan semua manusia kecuali illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah, minhumul mukhlasin, yang ikhlas hanya semata-mata mengharap pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari hamba-hamba yang selalu ikhlas, lalu memiliki keimanan yang kuat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.